Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita membahas risalah atau kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tayib. Masih pada bab fil mujahadah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, "Atsani 'asyar." Hadis yang ke-12 atau hadis yang ke-108 dari Riyadhus Salihin. Qala 'an Abi Faras Rabi'ata Ibn Ka'b al-Aslami, dari Abu Faras Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah. Beliau adalah salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah, dan beliau juga termasuk salah satu dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah para sahabat yang mereka berhijrah ke Madinah, walakin laisa lahum ma'wa, dan tidak memiliki tempat tinggal. Fawadhanahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi suffatin fil Masjidin Nabawi. Lalu oleh Nabi SAW dibuatkan satu ruangan khusus di salah satu sudut Masjid Nabawi yang digunakan untuk menginap para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal tadi. Dan mereka disebut dengan Ahlu As-Suffah, penghuni Suffah. Suffah adalah kamar kecil. Taib, kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atiyahu biwadu'ihi. Dahulu aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atiyahu biwadu'ihi. Kemudian malam itu aku membawakan air wudhu beliau. Aku membawakan air wudhu beliau. Di sini waw di fathah biwadhu'ihi. Al-wadhu adalah airnya, air yang digunakan untuk berwudhu. Kalau wawnya di dhammah, wudhu itu adalah fi'ilnya. Amalan kita berwudhu itu namanya wudhu. Tapi kalau airnya namanya wadhu. Aku membawakan air wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam wa hajatihi, dan beberapa keperluan beliau. Faqala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, salni, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu dariku. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka Rabi'ah menjawab, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar bisa menemani engkau di dalam surga. Faqala awa ghaira dhalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah ada permintaan selain itu? Qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Lagi-lagi Rabi'ah hanya menjawab, aku memohon, meminta agar aku bisa menemani engkau di surga. Qala wa ghaira dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, tidak adakah selain itu? Qultu huwa dzaka. Lalu Rabi'ah menegaskan, huwa dzaka. Ya, hanya itu saja. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud. Kalau demikian permintaanmu, maka a'inni, bantulah aku ala nafsika, untuk menolong dirimu, bikathrati sujud, dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, nomor 489. Ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dan beliau sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala tadi termasuk salah satu dari khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bukan budak, beliau adalah hur minal ahrar, orang yang merdeka, hanya saja ingin memberikan pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa tidak hanya satu atau dua sahabat radhiyallahu ta'ala yang mereka ingin melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada hadis sebelumnya, hadis siapa sebelumnya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga termasuk salah satu sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pelayanan yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud sehingga beliau dikenal dengan itu? Masih ingat? Tayyib. Beliau adalah sahibus siwak wa sahibul wisada. Abdullah bin Mas'ud khusus mengurusi urusan siwak dan bantalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rabi'ah termasuk salah satunya, selain dari Anas bin Malik yang lebih banyak melayani Nabi di dalam rumah. Rabi'ah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Seperti diceritakan di sini, beliau membawakan air wudu Nabi dan beberapa keperluan Nabi di malam hari tersebut. Tayyib. Demikian juga disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala tadi bahwa Rabi'ah kana min ahli suffah, termasuk dari ahli suffah, yaitu orang-orang yang ketika mereka berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah, tinggal di Madinah, mereka tidak memiliki tempat tinggal khusus. Kalau yang lain bisa membeli tanah, membangun rumah atau berbagi dengan ahlul Madinah, sementara sahabat-sahabat muhajirin yang menghuni suffah ini, mereka datang dalam keadaan fakir, tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk mencari tempat tinggal. Oleh karena itu disediakan oleh Nabi SAW tempat untuk mereka di salah satu sudut dari Masjid Nabawi. Tayyib. Mereka bukan hanya berasal dari satu kabilah, tapi dari beberapa kabilah, seperti banyak dari Banu Ghifar, demikian juga dari Quraisy, demikian pula dari Bani Juhainah dan yang lainnya. Intinya, sahabat yang datang ke Madinah tidak memiliki tempat tinggal di sana, maka mereka bisa tinggal di Suffah. Oleh karenanya mereka disebut dengan Ahlu As-Suffah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Tayyib. Di sini Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada kita bahwa suatu malam beliau pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan air wudu itu dipersiapkan oleh Rabi'ah untuk dipergunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Tayyib. Ini termasuk tambahan faedah kepada kita bahwa selain daripada Anas bin Malik, demikan juga Hudzaifah bin Yaman, demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, ternyata ada Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik Al-Asrami radhiyallahu taala anhu yang juga pernah bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Tayyib. Ini bukan hanya satu dua kali dilakukan oleh Rabi'ah, beliau sering di malam hari mempersiapkan air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan salat malam. Tayyib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengerti kebaikan. Beliau tahu pelayanan Hudzaifah, pelayanan Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu tulus dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Oleh karena itu beliau ingin untuk membalas kebaikan Rabi'ah. Dan para sahabat yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka tidak ada yang dibayar, tidak ada yang mendapatkan ganti. Itu dilakukan oleh mereka karena dasar cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keinginan mereka untuk melayani utusan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga tidak ada ganti mereka. Baik, termasuk Rabi'ah, sudah termasuk ahli suffah, tinggal di masjid, tidak punya pekerjaan, baik, banyak kebutuhan yang tidak bisa tercukupi, tapi masih dengan keikhlasannya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan dari Rabi'ah. Baik, sebagaimana beliau sendiri mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang mungkin sudah ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang memberikan kepada kalian satu bentuk kebaikan, maka fakafi'uhu, balaslah kebaikan orang tersebut dengan yang setimpal. Kalau tidak bisa, minimalnya doakan orang tersebut. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah memberikan kebaikannya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan Rabi'ah. Beliau kemudian menawarkan balasan agar apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa sebagai imbal balik. Menerima kebaikan, beliau juga memberikan kebaikan. Rabi'ah memberikan kebaikan dan beliau juga menerima kebaikan. Taib, hubungan muamalah yang bagus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini mungkin juga perlu untuk kita tekankan bahwa hubungan imbal balik itu tidak mesti harus harta dengan harta, apple to apple, jenis dengan jenis. Intinya kita sebagai manusia, terlebih lagi kita sebagai sesama muslim, memberikan manfaat, kemanfaatan satu dengan yang lainnya. Kita bisa memberikan untuk orang lain apa yang kita miliki, kita juga berhak untuk menerima dari orang lain. Tapi jangan pernah berharap ketika kita memberikan sesuatu pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Baik. Karena di dalam Islam yang dituntut adalah kita memberikan kemanfaatan terlebih dahulu, bukan untuk mengharapkan balasannya. Baik. Ini dari sisi kita yang memberikan. Adapun dari hukum Islam, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, ini termasuk dasar muamalah di dalam hubungan masyarakat muslim, yaitu saling memberikan manfaat. Kalau engkau menerima kemanfaatan dari orang lain, ya sebisa mungkin memberikan timbal balik kepada mereka. Kalau tidak ada yang bisa engkau berikan kepada orang yang telah berbuat kebaikan untuk kamu, maka minimalnya adalah doakan dia. Doakan kebaikan untuk dia, atau yang lebih bermanfaat lagi, doakan orang yang telah memberikan kebaikan kepadamu itu fi dhahril ghaib, ketika orang itu tidak tahu. Jadi saat dalam sujud, doakan dia, orang yang memberikan kebaikan itu. Saat engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali dalam salat malam, ikut sertakan nama orang itu. Ini termasuk usaha kita membalas kebaikan, dan ini akan lebih bermanfaat bagi orang yang berbuat kebaikan kepada kita dibandingkan kita langsung membalas di depannya. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita kembali kepada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, engkau telah banyak membantu melayani aku. Mintalah sesuatu dariku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Rabi'ah bisa meminta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan bisa kita lihat, ambil faedah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Biasanya, bahkan yang terlintas pertama kali di benak kita, ketika kita telah memberikan kebaikan kepada orang lain dan dia menawarkan satu kebaikan imbal balik, biasanya kita akan berharap sesuatu manfaat duniawi. Tolong bantu saya ini, tolong bantu saya itu, ya kan? Ini kita. Tapi lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Rabi'ah, "Mintalah wahai Rabi'ah sesuatu dariku." Rabi'ah tidak meminta perkara dunia, padahal lihat beliau siapa tadi? Termasuk ahlus sufah. Ahlus sufah adalah para sahabat yang mereka fuqara, orang-orang yang kekurangan. Bahkan disebutkan bahwa mereka kebanyakan yang hanya memiliki satu helai pakaian atau dua helai pakaian. Bahkan ada yang tidak memiliki kecuali hanya satu izar, satu pakaian bawah, satu sarung saja. Itu digunakan setiap hari. Artinya mereka orang-orang yang memang membutuhkan. Tapi Rabi'ah tidak meminta sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu hanya sekedar baju atau sarung atau apalah yang bisa membantu kehidupannya di Suffah tadi. Rabi'ah memanfaatkan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena himmah beliau yang tinggi, keinginan beliau yang tinggi terhadap perkara akhirat. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu dari perkara yang paling tinggi. Apa yang diucapkan oleh Rabi'ah tadi? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta agar aku bisa memberi atau dekat dengan engkau di surga nanti. Langsung mintanya di akhirat, minta surga, minta dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerdasnya Rabi'ah. Beliau minta sesuatu yang paling berharga itu tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat takjub, terkejut di awal. Rabi'ah langsung meminta untuk bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Tayib. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengiyakan. Beliau bertanya kembali, "Awa ghairu dzalik? Tidak adakah wahai Rabi'ah permintaan selain daripada itu?" Kalau itu insyaallah semua orang akan meminta. Tapi yang langsung memintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belum banyak orang. Di sini Nabi menawarkan, maka Rabi'ah langsung meminta itu. "Awa ghairu dzalik?" kata Nabi, "Tidak adakah yang lain wahai Rabi'ah?" Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku hanya minta agar bisa menemani engkau di surga. Ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan yang sama, "Awa ghairu dzalik?" Tidak ada yang lain lagi selain itu. "Huwa dzaka." Kata Rabi'ah, "Ndak Rasulullah. Hanya itu saja permintaanku." Jawaban pendek ini mempertegas bahwa Rabi'ah tidak menginginkan apapun selain menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Sebagaimana di kehidupan dunia beliau juga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Suffah, seberang arah dari kamar istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermajlis juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di malam hari mempersiapkan wudu, air wudu, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat malam itu disiapkan oleh Rabi'ah. Ini isyarat bahwa Rabi'ah pun ikut sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di kehidupan dunia Rabi'ah merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ingin ketika nanti di akhirat menjadi penduduk surga, masuk ke dalam surga, juga menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja permintaan dari Rabi'ah. Tayib. Lantas apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terakhir ketika beliau melihat keteguhan hati dari Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau ingin menjadi teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita sebuah hal yang sangat penting. Ini mungkin banyak yang hilang dari orang-orang di akhir zaman sekarang ini. Lebih-lebih orang-orang yang mengatakan dirinya berilmu, orang-orang yang mengatakan dirinya punya derajat, punya keutamaan di dalam agama. Rabi'ah meminta untuk bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu amalan, "Amalkan ini, engkau akan masuk surga." Diucapkan, ya kan? Atau minimalnya ringkas, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh Uqasyah bin Mihsan. Ketika Uqasyah bin Mihsan bertanya, "Apakah aku termasuk dari ahli surga?" Nabi mengatakan, "Engkau min ahlil jannah." Tapi lihat ketika Rabi'ah yang bertanya, beliau ingin masuk surga menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak lantas menjawab, "Engkau masuk surga wahai Rabi'ah." Tidak ada yang mustahil. Kalau melihat kedekatan Nabi dengan Rabi'ah, melihat keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rabi'ah Al-Aslami, bahkan beliau tahu bagaimana ibadah Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, tapi Nabi tidak menjawab engkau di surga. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, beliau hanya mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau engkau jujur dengan permintaanmu, ingin menjadi teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, maka tolonglah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "A'inni," tolong aku. Yakni engkau sendiri yang berbuat, "ala nafsika," agar aku bisa membantu engkau, "bi kathrati sujud," dengan engkau melakukan sujud dengan lebih banyak. "Bi kathrati sujud." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepada Rabi'ah. Kalau benar-benar engkau ingin masuk ke dalam surga, perbanyak sujudmu. Bisa kita pahami isyarat dari perbanyak sujud, maksudnya adalah banyak melakukan sholat, mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain sholat-sholat yang wajibah, yang fariloh, dia juga memperhatikan sholat-sholat sunnah. Padahal Rabi'ah itu bukan orang yang tidak pernah sholat sunnah. Rabi'ah bukan orang yang tidak pernah sholat malam. Beliau sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kan kebiasaan Rabi'ah yang rajin melaksanakan sholat, tapi beliau tetap menasihatkan kepada Rabi'ah untuk memperbanyak sujudnya, memperbanyak sholatnya, memperbanyak ibadahnya, karena hanya itu satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau kualitas tauhid kita tidak pertanyakan kualitas tauhid para sahabat radhiyallahu taala anhum, tapi amalan mereka yang kemudian akan menjadikan mereka masuk ke dalam surga, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana sesuai dengan amalan mereka. Di mana para nabi ditempatkan di dalam surga? Apakah di surga pertama? Surga yang kedua? Surga yang ketiga? Di mana? Para nabi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Firdaus, di surga yang ketujuh, yang paling tinggi. Di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin apalagi Rasulullah SAW, Muhammad SAW sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul bashar, beliau pemimpin para nabi dan para rasul, beliau pemuka Bani Adam, ditempatkan di surga yang rendah. Tidak mungkin. Beliau pasti akan ditempatkan oleh Allah di Firdaus al-A'la, surga yang paling tinggi, surga yang ketujuh. Nah, Rabi'ah kalau ingin menemani Nabi SAW, beliau harus melakukan amalan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Oleh karena itu bisa mendapatkan kedudukan sama dengan Nabi SAW, ditempatkan di surga, surga Firdaus. Ini pengajaran dari Nabi SAW. Yang banyak orang sekarang mengaku berilmu, mengaku memiliki kedudukan di dalam agama, lantas dengan mudahnya engkau mau masuk ke dalam surga, amalkan ini, engkau masuk ke dalam surga. Semuanya berkaitan dengan kelompoknya, semuanya berkaitan dengan dirinya, semuanya berkaitan dengan organisasinya, dan seterusnya. Kebanyakan seperti itu. Dan kita lihat Mark di tengah-tengah kaum muslimin demikian. Bimbingannya bukan untuk memperbanyak amalan, bimbingannya bukan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi dengan amalan-amalan tertentu yang kita tidak tahu dasarnya dari mana, dengan perkara-perkara tertentu yang kita tidak tahu apakah benar ini bisa memasukkan seorang ke dalam surga atau tidak. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, وَهَذَا هُوَ الشَّاهِدْ أَنَّ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. Dan inilah yang dimaukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan meletakkan hadis ini termasuk salah satu dalil fil mujahadah, di dorongnya seorang itu untuk bersungguh-sungguh melakukan amalan soleh, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan kepada Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantulah aku dengan dirimu sendiri agar aku bisa menolong engkau, bikathratis sujud, dengan engkau melakukan sujud yang lebih banyak. Wa kathratus sujud tastalzimu kathratur ruku'. Banyak sujud itu memberikan konsekuensi seorang akan memperbanyak rukuknya. Wa kathratur ruku' tastalzimu kathratul qiyam, atau tastalzimu kathratul qiyam. Dan banyak rukuk menunjukkan bahwa seorang itu harus banyak menegakkan salat. Li anna kulla salatin fi kulli raka'atin minha ruku'un wa sujudani. Karena setiap gerakan salat, satu rakaat salat, di sana terdapat satu rukuk dan terdapat dua sujud. Taib. Fa idza kathara sujudu kathara ruku' wa kathara al-qiyam. Kalau seorang itu diperintahkan untuk memperbanyak sujud dan dia mengamalkan memperbanyak sujud, pasti dia juga banyak melakukan rukuk, dia juga banyak menegakkan diri untuk melaksanakan salat. Taib. Lantas kita faham dari apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perintah untuk memperbanyak sujud itu maksudnya adalah perintah untuk memperbanyak salat. Merajinkan kita untuk melaksanakan sholat-sholat nafilah dibandingkan sholat-sholat faridah. Kalau sholat-sholat faridah itu jelas kewajiban, tapi yang akan menambahkan derajat kita, menambahkan pahala kita, pundi-pundi persiapan bekal kita di akhirat nanti, adalah sholat-sholat sunnah. Kita tahu bahwa di dalam sholat itu bukan hanya sujud. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan saja a'inni ala nafsika bikathratis sholah, bantu aku wahai Rabi'ah agar aku bisa menolong engkau masuk ke dalam surga, mendapatkan keutamaan dengan masuk ke dalam surga yang tertinggi dengan engkau melakukan sholat lebih banyak. Kenapa hanya disebutkan sujud? Tayyib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa dhikru sujud duna ghairihi li'anna sujuda afdalu hay'atin lil musalli. Dan Nabi SAW menyebutkan sujud, banyak-banyaklah engkau bersujud, duna ghairihi, bukan rukun-rukun yang lain, li'anna sujuda afdalu hay'atin lil musalli. Karena sujud adalah afdalu hay'ah, gerakan atau kondisi paling baik yang dilakukan oleh seorang yang sholat. Jadi dari rangkaian sholat itu yang paling baik, yang paling utama adalah ketika seorang itu sedang dalam posisi bersujud. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sering kita ucapkan di majelis ini. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya adalah ketika dia dalam kondisi sujud. Ini kondisi terdekat seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sujud memiliki keutamaan dibandingkan rukun-rukun yang lain di dalam sholat. Meskipun kita tidak menafikan bahwa ketika seorang dia berdiri menghadap kiblat, mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan sholat, itu dia sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang sedang tidak melaksanakan sholat. Ketika dia rukuk, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak rukuk. Tetapi dari semua gerakan sholat itu, berdiri, rukuk, dan sujud, kondisi paling dekat seorang hamba adalah ketika dia sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, sujud adalah kondisi di mana seorang hamba benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadzallulnya tam, sempurna. Khudu'nya tam, sempurna. Demikian juga penghinaan dirinya tam, sempurna. Islamnya juga, penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala juga tam, sempurna ketika dia dalam kondisi sujud. Maka termasuk yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat seorang itu sujud, fa'aktiru fihi ad-du'a. Perbanyaklah doa ketika engkau sujud. Karena di situ posisi paling sempurna seorang itu merendahkan dirinya di hadapan Rabb semesta alam. Tayyib. Nah, hadis tadi adalah hadis yang mutlak bisa diterapkan di semua sholat, tidak harus di sholat tertentu, juga tidak harus sujud tertentu. Ketika engkau sujud, meskipun itu di dalam sholat fardhu, boleh berdoa selain dengan doa utama, boleh setelah engkau berdoa dengan doa-doa sujud, maka ditambah dengan doa-doa lain yang engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Aktsiru fihi du'a. Banyak-banyaklah doa ketika engkau sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendengarkan doa dari orang-orang yang bersujud. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Dan di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari apa yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Faedah yang pertama, fi hadza dalilun ala fadli sujud. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan dari posisi sujud seseorang. Tayyib. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ikhtalafa ahlul ilm halil afdhah italatul qiyam am italatul ruku'i was sujud. Kalau keutamaan sujud, para ulama semuanya bersepakat. Mereka berselisih apakah ketika sholat memperpanjang berdiri, memperpanjang rukuk, atau memperpanjang sujud yang lebih utama. Faminhum man qala, pendapat yang pertama mereka mengatakan al afdalu italatul qiyam. Yang lebih utama adalah seorang yang sholat itu memanjangkan berdirinya. Wa minhum man qala, pendapat yang kedua mengatakan al afdal, yang lebih utama adalah italatul ruku' was sujud, memanjangkan ruku' dan sujudnya. Ini sudah pernah sedikit kita singgung pada pertemuan sebelumnya, demikian juga dua pertemuan sebelumnya lagi, tiga pertemuan sebelumnya. Jawabannya yang mana? Memperpanjang berdiri atau memperpanjang rukuk dan sujud? Sudah tiga kali Anda sebutkan, insya Allah sudah hafal. Mana yang lebih utama? Panjang berdirinya atau panjang rukuk dan sujudnya? Lupa. Tayyib, ahsan barakallahu fikum. Yang lebih utama dari tiga pertemuan kemarin kita, setiap pertemuan selalu kita bahas. Tayyib. adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat bersama Hudzaifah, demikian juga ketika sholat bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Annal afdal mutanasibatun fil qiyami warruku'i wassujud. Yang lebih utama adalah mutanasibah, sama panjang antara berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud. Ini yang disebut dengan mutanasibah, dan ini yang diamalkan oleh Nabi SAW. Sehingga kalau engkau melaksanakan sholat berdiri membaca satu surat agak panjang, jadikan juga rukuknya kurang lebih seperti berdiri panjangnya. Demikian juga sujudnya, jadikan panjangnya sama seperti rukuk. Ini mungkin belum banyak yang kita praktekkan, apalagi ketika sholat malam, sholat tarawih. Bacaan awal panjang, tapi kalau rukuk maunya sebentar, sujud sebentar, yang lama duduk. Bisa coba dipraktekkan, berdiri baca surat An-Nisa, ya rukuknya sepanjang surat An-Nisa, sujudnya juga sepanjang surat An-Nisa. Mampu? Coba sendiri di rumah terlebih dahulu. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Nah, ini pendapat yang sahih bahwa amalan memanjangkan berdiri, rukuk dan sujud itu mutanasibah ba'duha ba'din. Oleh karena itu mungkin mafhum bahwa Nabi SAW beliau membimbingkan bagi seorang yang menjadi imam rawatib, imam sholat-sholat lima waktu, untuk memperhatikan jamaahnya. Demikian ketika dia diperintahkan untuk memendekkan bacaan, artinya dia juga diperintahkan untuk memendekkan rukuk dan memendekkan sujudnya. Jadi sama, bacaannya pendek, rukuknya juga pendek, sujudnya juga pendek. Jangan terbalik, bacaannya pendek, rukuknya lama, sujudnya lama. Atau bacaannya lama, rukuknya pendek, sujudnya lama. Intinya mutanasibah, satu dengan yang lainnya, tiga perkara ini tadi hampir sama waktunya. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, wa fi hadza dalilun ala anna sholata mahma aktsarat minha fa huwa khairun. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sholat itu semakin banyak dilakukan oleh seseorang, fahuwa khairun, maka itu menjadi kebaikan yang lebih untuk dia. Jadi kapanpun waktunya, kalau engkau memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah, maka laksanakan sholat sunnah tersebut. Illa, kecuali, perhatikan waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Awqat an-nahi, waktu-waktu dilarangnya sholat. Nah, di sana ada tiga waktu yang kita dilarang untuk sengaja melaksanakan sholat, kecuali kalau ada sababnya atau aridoh diperbolehkan. Tetapi kalau kita sengaja melaksanakan sholat fi awqatin nahi, pada waktu-waktu yang dilarang, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tiga waktu tersebut, yang pertama adalah min tulu'i syams ilartifa'i syams miqdaru rumh, ketika matahari awal kali terbit, mulai matahari muncul sampai dia naik meninggi kurang lebih qadru rumh, sepanjang satu tombak pendek. Nah, dari mulai terbit sampai sepanjang satu tombak itu adalah waktu terlarang, jangan melaksanakan sholat dengan sengaja di sana, kecuali ketika tahiyatul masjid atau yang lainnya, tapi kalau sengaja tidak diperbolehkan. Yang kedua, wa inda qiyamiha fi muntasifin nahar qabla az-zawal, ketika matahari itu berada tepat di poros tengah siang hari, tepat di poros tengah siang hari sampai zawal, sampai dia tergelincir, berarti sebentar sebelum masuknya waktu sholat duhur. Ini ada waktu terlarang, tidak diperbolehkan melaksanakan sholat di sini. Selesainya waktu duha sebelum masuk waktu duhur. Nah, ada sebentar di situ, kurang lebih 5-7 menit. Nah, kapan diperbolehkannya lagi? Ketika masuk sholat, waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur dimulai saat zawal, yaitu posisi matahari sudah melenceng sedikit dari poros tengah di siang hari. Dan yang ketiga, min sholatil asr ilal ghurub atau ila ghurubi syams, setelah sholat asr sampai terbenamnya matahari, benar-benar sempurna terbenam, kelihatan mega merah sore hari. Nah, itu termasuk salah satu waktu terlarangnya sholat. Nah, selain di tiga waktu ini, maka seorang sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, dalilun ala jawazi istikhdamir rajul al-hurrah. Di dalam hadis ini terdapat dalil diperbolehkannya seseorang itu untuk mengambil pelayan yang bukan budak. Mengambil pelayan yang bukan budak. Zaman dahulu dikenal kalau seandainya budak itu dia akan melayani majikannya. Dan budak tidak teranggap sebagai manusia. Dia terhukumi sebagai barang, oleh karenanya bisa diperjualbelikan dan seterusnya. Tayib. Kalau budak tidak ada perbedaan pendapat. Nah, sekarang adalah hur, seorang yang merdeka. Bolehkah dia dijadikan sebagai khadim? Maksudnya khadim di sini bukan dia membantu kita kemudian digaji, dibayar. Kalau itu pekerjaan namanya. Ini khadim yang betul-betul khalis. Dia membantu tanpa mengharapkan imbalan balasan apapun. Jadi dengan kerelaannya membantu seseorang. Seperti sahabat-sahabat yang kita sebutkan di atas tadi, mereka yang menjadi khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dibayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ganti atas tenaga yang mereka berikan untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu taala anhum dan yang selain mereka. Tayib. Nah, ini menunjukkan bahwa diperbolehkan al-hur, orang-orang yang merdeka itu, untuk menjadi pelayan seseorang tanpa mendapatkan gaji. Bukan sebagai dibeli tenaganya, tapi betul-betul tulus atau murni memberikan tenaganya. Wa anna dzalika la ya'uddu atau la yu'addu minal mas'alah al-madzmumah. Dan itu bukan termasuk bentuk meminta-minta yang tercela di dalam Islam. Ketika ada seorang yang menawarkan diri, saya akan membantu antum untuk mengurusi ini. Dia tawarkan dirinya. Mau dibayar berapa? Enggak usah, saya murni membantu. Nah, boleh kita mungkin memerintahkan bisa bantu ana ini. Kemudian orang itu membantu. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Dalilnya ini tadi. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Falau annaka qulta li syakhsin minan nasi mimman yaqumuna bi khidmatika." Ketika ada seorang yang telah menawarkan bantuan kepada engkau, mau berkhidmat kepada engkau, dan bukan dalam rangka membeli jasa pelayanannya, maka engkau boleh mengatakan a'tini kada, fala ba'sah, tolong bantu saya ini, tolong bantu saya itu, fala ba'sah, dan ini tidak mengapa. Wa kadzalika law qulta li sahibil manzil, demikian juga seorang tamu, dia boleh mengatakan kepada pemilik rumah. Ini termasuk salah satu hukum adhiyafah. Tamu di dalam Islam itu diberikan kehormatan selama 3 hari. Diberikan kehormatan selama 3 hari. Nah, termasuk salah satu hak tamu, dia boleh meminta kepada yang punya rumah, sahibul bait. Mungkin dia mengatakan, a'tini ma, boleh saya minta air, atau boleh saya minta kopi, minta teh. Itu diperbolehkan. Itu hak tamu. Seandainya mungkin kita sediakan teh nih, kemudian tamu tidak mau teh, saya minta kopi, boleh? Boleh tidak tamu seperti ini? Diperbolehkan karena hak dia sebagai tamu. Jadi jangan kemudian mengira, oh, sudah bertamu, tidak tahu adab. Itu ada bertamu sudah. Tamu diperbolehkan untuk minta, dan kita harus memberikan pelayanan selama 3 hari kepada tamu tersebut. Tayyib. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, boleh. Misal juga dia mengucapkan, subbali finjan qahwah, coba berikan saya satu cangkir kopi, nggak ada gulanya, atau bagaimana, ada requestnya, boleh, itu hak tamu. Lianna hadza la yu'addu minas su'al al-madzmum, ini tidak termasuk dalam bentuk meminta-minta yang tercela di dalam Islam. Kenapa? Bal hadza min tamamid dhiyafah, bahkan ini termasuk dari kesempurnaan engkau menjamu tamu. Tayib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Beliau sebutkan qajjaratil 'adah kadzalika. Dan seperti itu sudah berjalan adat tamu ketika orang bertamu kepada sahibul bait, demikian sudah berjalan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian faedah yang berikutnya, wa fihi dalilun aydhan ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku an yudkhila ahadan al-jannah. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki kuasa an yudkhila ahadan al-jannah, untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Walihada lam yadman lihada rajul an yu'tiyahu matlubahu. Oleh karena itu, beliau tidak memberikan jaminan kepada Rabi'ah saat Rabi'ah meminta bisa menemani Nabi SAW di surga dengan janji. Beliau tidak menjanjikan Rabi'ah engkau pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi beliau hanya mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku agar aku bisa menolong engkau dengan engkau memperbanyak sujud. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, yang berikutnya. Bayanu syiddatu ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang membantu beliau. Haitsu ihtamma bihadzal sahabi liqiyamihi bikhidmatihi fa arada an yukafi'ahu ala dzalika. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana pelayanan Rabi'ah yang demikian tulus kepada beliau, sehingga beliau ingin membalas kebaikan Rabi'ah itu dengan memberikan kemanfaatan untuk Rabi'ah. Taib. Faedah yang berikutnya, bayanun anna minan nasi man yakunu ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam fil jannah. Hadis ini terdapat dalil bahwa akan ada orang-orang biasa, kaum mukminin biasa, yang mereka bisa menemani para nabi alaihi wassalatu wassalam di dalam surga. Artinya mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang tingkatannya sama dengan tingkatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini ditunjukkan oleh jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Beliau masih membuka peluang. A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Hai Rabi'ah, kalau engkau ingin menemani aku di dalam surga, bantu aku dengan banyak bersujud. Kalau seandainya itu hal yang mustahil, para nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu tingkat surga tersendiri yang khusus para nabi, khusus para rasul, dan tidak akan mungkin kaum muslimin biasa, seorang mukmin biasa bisa sampai ke derajat tersebut, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberitahukannya kepada Rabi'ah. Tetapi beliau membuka peluang itu. Ini menunjukkan bahwa bisa kita menjadi peneman-peneman atau teman-teman para nabi, demikian juga para rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam surga nanti. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Faedah yang berikutnya, annal ikthar minas shalah sababun li'uluwid darajat. Seorang memperbanyak salat adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya di dalam surga. Tayib. Ini jelas dari apa yang kita sebutkan dari faedah-faedah sebelumnya tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayib. Mungkin ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.